Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله، إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah menyelesaikan dari pertanyaan yang ke-77. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-78. Qala as-sa'il, sang penanya berkata, Samahatu Syekh, antum wa ikhwanukum al-ulama fi hadhihi al-bilad salafiyun walillahil hamd, wa tariqatukum fi munasahati al-wulah syar'iyyah kama بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزكي على الله أحدا ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات والبعض الآخر يعتذر لكم ويقول Inna alaikum dhugutan min kibali daulah. Fahal min kalimatin tawjihiyatin tawzihiyatin liha ula'il qawm. Wahai Syekh, Anda dan saudara-saudara Anda dari para ulama di negeri ini adalah salafiyun. Adalah salafiyun walillahil hamd. Wa tariqatukum fi munasahatil wulah syar'iyyah. Metode kalian atau metode Anda dan saudara-saudara Anda di dalam menasihati pemimpin adalah metode yang syar'i. Metode yang benar. Yang sesuai dengan syariat. Kama bayyanah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nuzakki alallahi ahadan. Dan kami tidak mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan didapati pula orang-orang yang mencela atas kalian, Anda dan saudara-saudara Anda. Atas dasar apa celaan mereka? Yaitu mereka mencela karena tidak di para masyayikh, para ulama, Syekh Fauzan dan yang semisal beliau, tidak mengingkari pemimpin dengan al-alani, dengan terang-terangan. Ada yang mencela Anda dan saudara-saudara Anda dari kalangan para ulama dikarenakan tidak mengingkari pemimpin dengan terang-terangan dari apa yang terjadi dari penyelisihan pada pemimpin. Dan sebagian yang lain, ada sebagian yang lain, wal ba'd, sebagian yang lain, ya'tadiru lakum, masih memberikan udur, menyalahkan tetapi masih memberikan udur. Mereka mengatakan atau dia mengatakan, sungguhnya atas kalian itu ada tekanan, ada yang menekan kalian dari pihak daulah, pemerintah, dari pihak negara, sehingga Anda dan saudara-saudara Anda dari para ulama tidak berani mengingkari dengan terang-terangan. Ini perkataan sebagian. Sebagian mencela secara penuh, sebagian memberikan udur, yaitu mereka para ulama itu enggak berani berbicara karena ditekan oleh pemimpin, oleh negara. Barakallahu fikum. Ini ucapan sebagian dan sebagian. Apakah ada penjelasan, pengarahan, arahan, penjelasan, penerangan kepada kaum tersebut yang mengatakan demikian dan demikian? Apakah ada penjelasan dari Anda, arahan dari Anda tentang mereka ini? Barakallahu fikum. Yang mengatakan demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Al-jawab. La syakka annal wulata ka ghairihim minal bashar. Tidak diragukan bahwasanya al-wulah, pemimpin, ka ghairihim minal bashar, mereka itu sama seperti yang lain dari manusia. Mereka sama, manusia juga biasa. Laisu ma'sumin minal khata. Mereka bukan orang-orang yang maksum, terjaga, terlindungi dari kesalahan. Bukan. Mereka manusia biasa yang terkadang benar dan terkadang salah. Barakallahu fikum. Qala wa munasahatuhum wajibah. Dalam kondisi demikian, mereka manusia biasa yang tidak terjaga dari kesalahan, tetapi menasihati mereka itu wajib. Menasihati mereka hukumnya wajib, kata beliau. Menasihati pemimpin adalah wajib. Walakin tanawuluhum fil majalisi wa 'alal manabiri yu'tabaru minal ghibatil muharramah. Akan tetapi mencela mereka di majlis-majlis, di mimbar-mimbar, terhitung, teranggap, termasuk dari ghibah al-muharramah, ghibah yang diharamkan. Ghibah yang diharamkan, membicarakan satu perkara yang tidak disukai. Barakallahu fikum. Wa huwa munkarun ashaddu minal munkar alladhi yahsulu minal wulat. Ghibah ini, perbuatan ini, membicarakan kesalahan-kesalahan di majalis, di mimbar-mimbar, barakallahu fikum, di media-media dan yang semisalnya, ini merupakan kemungkaran. Termasuk ghibah tadi. Kemungkaran yang asyad, yang lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan kemungkaran yang muncul dari pemimpin itu sendiri. Barakallahu fikum. Membicarakan pemerintah pada kesalahan-kesalahan mereka, ini merupakan kemungkaran yang lebih mungkar, yang lebih dahsyat, ya, dibandingkan kemungkaran yang terjadi pada pemimpin itu sendiri. Li'annahu ghibah, dikarenakan itu adalah ghibah. Ghibah min kabairi dzunub, termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Barakallahu fikum. Tidak hanya sebatas itu. Ghibah sudah termasuk dosa besar. 6. Dan ghibah kepada pemimpin itu lebih parah, lebih besar dosanya dibanding ghibah terhadap ya, orang yang biasa-biasa kedudukannya. Ya, manusia biasa, ya, rakyat, enggak punya ini, enggak punya itu, enggak punya jabatan, enggak punya kedudukan. Beda. Barakallahu fikum. Karena pemimpin memiliki hak yang lebih tinggi. Ada tambahannya lagi. Selain sebagai naam saudara semuslim, dia punya hak yang lain lagi yang harus ditaati. Barakallahu fikum, dalam perkara yang ma'ruf, yang harus dijaga, naam didukung dalam perkara yang baik. Barakallahu fikum. Mereka punya hak yang lebih. Allah menyebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, sehingga menghibahi pemimpin itu lebih besar dosanya dibanding ghibah kepada selainnya dari barakallahu fikum na'am manusia. Kemudian selain itu adalah ghibah, di sana ada mafsadah kerusakan yang lainnya. Walima yalzamu alaihi min zar'il fitnah wa tafriqil kalimah. Dari perbuatan tersebut, membicarakan pemerintah di mimbar-mimbar, di majlis, di halayak, di barakallahu fikum, kerumunan manusia, di media, dan yang semisalnya, di dalamnya terdapat perkara yang menuntut, mengarahkan, mengharuskan, melazimkan pada zar'il fitnah, penanaman fitnah. Dia menumbuhkan fitnah, ya, menebar fitnah, menebar benih fitnah. Barakallahu fikum. Ketika seorang membicarakan pemimpin demikian, pemimpin itu demikian, mereka dia tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan itu, salah dalam hal ini, salah dalam itu. Ini dia sedang menanam fitnah yang lama kelamaan semakin berkembang, semakin besar, akan terjadi mafsadah yang besar, kerusakan yang besar. Bal mafasid, bahkan akan muncul kerusakan-kerusakan yang luas, yang besar. Barakallahu fikum. Ini penanaman fitnah dengan membicarakan kesalahan pemimpin. Barakallahu fikum. Akan hilang kepercayaan masyarakat kepada pemimpin. Kemudian setelah itu, ketaatan dari rakyat luntur, melemah. Sudah enggak percaya, melemah ketaatannya. Kemudian peraturan-peraturan yang di dalamnya masalih, maslahat-maslahat, baik dunia maupun akhirat, buat rakyat itu akan yu'abtol, akan terbengkalai. Peraturan-peraturan itu tidak ditaati lagi, disepelekan, tidak lagi diindahkan, tidak lagi diperhatikan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, setiap kali muncul kesalahan yang baru, akan semakin menambah kejengkelan, amarah, kebencian. Kemudian setelah itu akan mulai timbul usaha-usaha bagaimana untuk menjatuhkan, menggulingkan. Barakallahu fikum. Ya. Dan disitulah muncul mafsadah yang sangat luas, kerusakan yang sangat luas. Barakallahu fikum. Inkilabat, kudeta, ya, penggulingan. Ini kerusakan. bahaya besar barakallahu fikum yang akan mengancam 6 manusia di dalam atau pada skop daerah atau negara tersebut barakallahu fikum. Iya dan billah nasallallahu salama alafiyah. Qala wa tafriqil kalimah, dan akan menanamkan perpecahan. Tafriq al kalimah, ya, terpecah belahnya persatuan, terpecah belahnya persatuan yang awalnya disatukan oleh pemimpin dari yang berselisih barakallahu fikum, dari kelompok ini kelompok itu, daerah ini daerah itu, suku ini suku itu, dari bahasa ini bahasa itu, disatukan oleh pemimpin karena mereka memiliki pemimpin, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, sehingga barakallahu fikum rakyat pun tunduk, enggak berani, ya, ingin mengganggu kelompok yang lain, kampung yang lain, daerah yang lain, suku yang lain, ingin menindas, ingin mengambil kekayaannya, ingin menguasai, memperluas, karena ada pemimpin enggak berani. Barakallahu fikum. Ketika pemimpin sudah tidak memiliki wibawa atau bahkan digulingkan, dikudeta, setiap daerah, setiap kelompok, setiap suku, setiap ini, ya, kabilah dan semisalnya akan berusaha, ya, akan berusaha saling memakan, sehingga hukum rimba pun berlaku, ya, hukum rimba berlaku. Barakallahu fikum. Apa itu hukum rimba? Endak Khalil belum tahu hukum rimba. Ali, Abdullah, hukum rimba. Bagaimana itu hukum rimba? Elias? Belum. Insyaallah. Mus'ab? Hah? Yang kuat menjadi raja. Siapa yang kuat, dia yang menjadi raja. Akhirnya ya adu, saling adu kekuatan. Maksudnya apa? Berperang satu daerah dengan daerah yang lain, suku pada suku yang lain, barakallahu fikum, perang, saling menjatuhkan. Siapa yang tunduk baru, ya, berhenti peperangannya. Kalau enggak mau tunduk, terus berperang. Barakallahu fikum. Iya dan billah. Ini kerusakan yang tidak terputus, akan saling jatuh menjatuhkan kalau tidak ada pemimpin. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mewanti-wanti terjadinya demikian ini. Barakallahu fikum. Qala وَتَأْثِيرُ عَلَى سَيْرِ الدَّعْوَةِ وَتَأْثِيرِ عَلَى سَيْرِ الدَّعْوَةِ. Apa yang dilakukan akan menimbulkan pula pengaruh kepada perjalanan dakwah. Akan menimbulkan pengaruh pada perjalanan dakwah. Barakallahu fikum. Pemimpin yang sudah berkuasa, kemudian barakallahu fikum, telah mendukung atau membebaskan, membolehkan, ya, dakwatu sunnah, dakwatu tauhid, ya, berkibar. Ketika terjadi kekacauan, penggulingan ini itu, berubah kondisi dan keadaan. Ya, tadi sudah mulai hukum rimba yang bermain. Akhirnya siapa yang kuat, dia yang akan menjadi pemimpin, yang menang, yang akan menguasai. Akhirnya barakallahu fikum, setiap kelompok, setiap enam partai, setiap barakallahu fikum golongan akan saling berebutan kekuasaan. Berebutan kekuasaan. Pertama, ketika yang dihadapi sama dalam masih tingkatan marhalah penggulingan, mereka bersatu. Bersatu, ya, bersatu bagaimana cara menggulingkan. Sudah jatuh, bagaimana cara ini mendapatkan kursi, ya, bagaimana cara mendapatkan kursi. Untuk menduduki kursi tersebut, ini kelompok-kelompok yang tadi bersatu ingin menggulingkan saling berebutan. Saling berebutan barakallahu fikum. Terjadilah fitnah besar, kerusakan, keamanan hilang, kekacauan, kerusakan, pembunuhan, ya, penjarahan, kezaliman, pengrusakan terhadap kehormatan barakallahu fikum seorang muslim, seorang wanita muslimah. Ya dan billah nasallallahu salamun afiyah. Demikian, ini mafsadah yang muncul dari 6 membicarakan kesalahan di mimbar-mimbar atau pada majalis. Barakallahu fikum. Qala fal wajibu isalu an-nasihah. Fal wajib isalun nasihati lahum bitturuqil ma'munah. La bitashhir wal isya'ah. Yang wajib adalah menyampaikan nasihat kepada mereka dengan jalan-jalan yang makmunah, yang aman, yang barakallahu fikum padanya amanah, ya, bukan yakni dengan rahasia, makmunah dengan aman, rahasia, tidak disebarkan. La bitashhir wal isya'ah, tidak di ngam sebarluaskan, tidak ditenarkan, disebarkan. Wa ammal waqi'atu fi ulama'i hadhil bilad. Tadi dalam pertanyaan, ya, dibahas padanya dalam mengkritik pemerintah dan celaan kepada para ulama. Sekarang tadi dalam pembahasan tentang pemimpin. Sekarang kita masuk dalam perkara celaan terhadap para ulama. Qala wa ammal waqi'atu fi ulama'i hadhil bilad. Wa annahum la yunasihun aw annahum maghlubun ala amrihim. Adapun celaan kepada ulama negeri ini, yang dimaksud adalah Saudi, dan mereka, kata mereka bahwa mereka tidak menasihati. Tuduhan mereka apa tadi? Para ulama ini tidak menasihati pemimpin. Yang pertama. Yang kedua, tuduhan mereka wa annahum maghlubun ala amrihim. Para ulama tadi itu mereka kalah, ditekan, ya, ditekan oleh pemerintah. Enggak usah ngomong, diam. Ini tuduhan. Tadi kan ada kelompok atau sebagian yang mengatakan mereka enggak menasihati. Sebagian mengatakan mereka tidak menasihati karena mereka ditekan, mereka ini enggak bisa berbuat apa-apa karena di bawah pemimpin. Dua tuduhan. Barakallahu fikum. Ini celaan kepada para ulama. Barakallahu fikum. Wa hadhihi tariqatun yuqsadu biha al-faslu bainal ulama wa bainash shabab wal mujtama'. Maka ini adalah tariqah, cara, metode yang ditujukan atau yang dimaukan padanya sebuah tujuan. Apa tujuannya? Al-faslu bainal ulama wa bainash shabab wal mujtama'. Ingin memisah antara para ulama dengan para syabab, dengan mujtama masyarakat, agar para syabab, para pemuda, kemudian para dan masyarakat tidak lagi percaya kepada pemimpin. Ini celaan kepada para ulama tadi, tujuannya itu, ingin memisah antara para ulama dengan para syabab dan mujtama masyarakat. Barakallahu fikum. Agar mereka tidak percaya lagi dengan ulamanya. Nah, di sini ada taklik yang bagus, barakallahu fikum. Wa hunaka nau'un akhar. Di sana ada jenis model lain dalam celaan kepada ulama. Tadi celaannya modelnya adalah ulama itu tidak menasihati pemimpin. Atau ya, tidak menasihati pemimpin karena mereka itu ditekan. Mereka enggak punya kekuatan karena di bawah pemimpin. Baik. Ada jenis yang lain. Wa hunaka naun akhar min at-ta'n fil ulama sami'nahu katsiran. Di sana ada jenis yang lain dari celaan terhadap para ulama yang kita banyak seringkali ya mendengar. Banyak sekali dan seringkali mendengarnya. Min dari firqatil Hajjaj, dari kelompok Haddadiyah. Dari kelompok Haddadiyah. Kelompok Haddadiyah ini harus tahu kenapa disebut dengan kelompok Haddadiyah. Nisbatun ila Mahmud al-Haddad al-Misri. Kelompok Haddadiyah itu dinisbahkan kepada siapa? Mahmud. Mahmud al-Haddad al-Misri. Ya, pencetus dari Haddadiyah ini adalah Mahmud Al-Haddad Al-Misri dari Mesir. Tetapi Nazilul Madinah Al-Munawwarah, dia tinggal di Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Sabiqan dahulu, ya, dahulu. Dahulu pernah tinggal di Madinah. Waqad mawwaha 'alal busata fi fathhi azrar thawbi hatta tabdu sirrata. Dan sungguh dia telah mengucurkan kepada masyarakat luas dengan cara bifathi azrar thawbih, dengan membuka kancing-kancing bajunya sehingga akhirnya pun ya, hatta tabdu sirratuhu, sampai tampaklah rahasia-rahasia mereka. Ini rahasia dari Muhammad Mahmud al-Haddad. Yani barakallahu fikum, kejelekannya, kesalahannya, kesesatannya nampak. Alhamdulillah. Waqad bada'at hadhil firqah awwala ma bada'at bit'an wa tashhir. Awal pertama kali muncul pemikiran Haddadiyah ini adalah ya celaan mereka kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Beliau adalah pengarang apa? Fathul Bari. Nah. Dan kitab-kitab yang lain, Bulughul Maram misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian pula celaan dia Mahmud Al-Haddad kepada Al-Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi Yahya bin Zakaria barakallahu fikum bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Fi majalisihim ibtida'an. Awal pertama kali celaan dia di majlisnya, di majlis mereka. Kemudian wada'watun nas litabdi'ihim alaniyah. Setelah itu seruan mereka mengajak manusia untuk mentabdi' mereka, Ibnu Hajar dan An-Nawawi, agar mereka ditabdi'. Ya, mengajak manusia untuk mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian pula An-Nawawi adalah mubtadi'. Ya, barakallahu fikum. Celaan kepada para ulama. Wa imtihanihim ala dzalik. Setelah itu mereka menguji manusia dengan pendapatnya tersebut. Ya, menguji manusia dengan pemikirannya tersebut. Ini firqah al-Haddadiyah. Menguji manusia dengan pemikirannya, dengan kelompoknya. Yang setuju masuk dalam kelompoknya, yang enggak setuju akan ikut di barakallahu fikum dicela, bahkan ditabdi' barakallahu fikum iyadan billah nasallallahu alaihi wasallam. Haddadiyah yakni kelompok yang ekstrim. Memang Ibnu Hajar An-Nawawi punya ketergelinciran, Memang. Barakulahikum. Tetapi mereka hulu, ekstrim di dalam mensikapi 6 kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran para ulama. Ini ciri khas Al-Hajjadiyah. Ya, ciri khas Hajjadiyah. Tidak menerima barakallahu fikum, ya, rujuk, celaan yang berlebihan. Ini ciri-ciri khas Firqatul Hajjadiyah yang dirintis, yang dimunculkan oleh Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Barakallahu fikum. Jangan heran, 6 Hajjadiyah di masa-masa kita ini. Barakallahu fikum. Bagaimana celaan mereka terhadap para ulama? Terhadap para ulama Al-Kibar. Barakallahu fikum. Para ulama Al-Kibar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menegakkan al-wala' wal-bara' di atas dirinya, atas dasar dirinya, pemikirannya. Atas dasar dirinya dan pemikirannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang mendukung 6 dijadikan sebagai teman, yang tidak setuju, yang berusaha menasihati, yang tidak tahu sangkut pautnya dengan permasalahan, menasihati bukankah demikian, nasihat dengan adab wal akhlak, barakallahu fikum, ya, dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik. Kemudian karena menasihati, akhirnya kemudian dicela, kadzab, pendusta, su'fuq, su'afiqah, dan yang semisalnya. Safih, bodoh, ghir, pemuda yang enggak punya pengalaman, dan yang semisalnya. Celaan-celaan yang banyak. Berlebihan, ekstrim. Menjarah dengan jarah yang tanpa batas. Menjarah tanpa batas. Ya. Dalam satu fitnah, satu permasalahan yang terkena jarah puluhan. Barakallahu fikum. Nah, ini para ulama terdahulu enggak sampai demikian. Enggak ada yang demikian ini. Para salaf ketika menjarah enggak sampai jarahnya meluas. Ya. Dalam fitnah ini terhitung sampai ditulis. Barakallahu fikum sampai 78 orang yang majruhun, yang terkena jarah. Barakallahu fikum. Oleh Ibnu Hadi. Hadanallahu wa iyyah. Barakallahu fikum. Jarahnya luas sekali. Menyebut dengan sebutan pribadi nama-nama, kemudian masyayikh Yaman, ya, ikhwah di Darul Hadis Dakhiliyah Maghrib. Padahal dalamnya sekian puluh orang. Masyayikh islah sekian orang. Sehingga dihitung dari masyayikh-masyayikh. Barakallahu fikum. Dan para ulama. Kalau dihitung sampai 78. Ini yang ta'yin. Ya, yang langsung. Ya. Al-hikuhum bisu'afiqah al-Madinah. Golongkan mereka dengan su'afiqah Madinah. Gabungkan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ini Al-Haddadiyah. Pemikiran Haddadi. Pemikiran Haddadi. Sehingga Syekh Rabi' Hafizahullah menyebutnya khas min Haddadiyah. Lebih parah, lebih jelek dibandingkan Haddadiyah. Iyadan billah, nas'alullah salamul afiyah. Barakallahu fikum. Yani membangun wala wal bara' atas dirinya. Syekh Nizar Hafizahullah yang di Sudan sana berusaha menasihati, menulis tulisan dengan beradab wal akhlak, menyebutnya dengan syekh demikian demikian, bukankah seharusnya demikian dan demikian. Kemudian karena menasihati tidak mendukung jarahnya, ya, kemudian disebut dengan safih, ghir, sahibul syarr, sahibul fitnah, hanya semisalnya. Barakallahu fikum. Syufuq ya dan billah. Kemudian yang mendukung yang awalnya dulu kena jarah juga dikenal. Barakallahu fikum, dari para ulama, masyayikh kibar, dikenal dengan kejelekannya, bahayanya, karena mendukung akhirnya menjadi pertemanan. Jadi teman bersama-sama karena mendukung, barakallahu fikum, sehingga membangun al-wala wal bara ala nafsih, atas dirinya. Yang tidak suka, yang tidak setuju, berarti masuk. Yang membantu, yang setuju, ayo, berarti sama. Ini barakallahu fikum al-wala wal bara ala nafsihi. Iya dan billah, nas'alullah salamun afiyah. Ya. Firqatul Haddadiyah. Pemikiran yang sangat berbahaya. Naam. Ekstrim di dalam mensikapi kesalahan. Rujuk enggak diterima rujuknya. Salah sedikit, salah ucap, ya. Naam, atau sabkul lisan ditulis sebagai kesalahan. Barakallahu fikum. Apakah Anda mungkin untuk berbuat demikian? Jawabannya ya mungkin, karena saya manusia biasa. Oh, berarti benar. Ya, enggak mungkin orang mengatakan, oh saya enggak mungkin akan berbuat seperti itu. Siapa yang menjamin diri kita akan selamat dari sebuah kesalahan? Mungkin saya manusia biasa, bisa saja terjatuh dalam demikian. Diambil. Ah, berarti ini pengakuan. Subhanallah. Ya, ini ketergelinciran, sabgul lisan, ini, itu. Barakallahu fikum. Ya. Iya dan billah. Dijadikan sebagai celaan, dijadikan sebagai kritikan, kemudian tidak menerima rujuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ekstrim. Demikian pula sikap pemimpinnya, Mahmud al-Haddad, kepada para ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Mereka punya 6 mulahadhat, 6 keterpelinciran. Nah, tetapi seharusnya dibedakan. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan oleh penta'lif rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala wa da'watun nas li tabdi'ihim 'alaniyah wa imtihanihim 'ala dzalik. Kemudian menguji manusia, ya, dengan fitnahnya, dengan pemikirannya, dengan kelompoknya. Diuji. Yang setuju berarti demikian, yang enggak setuju berarti demikian. Ini namanya menguji. Barakallahu fikum. Qala wal mukhalif yulhaquh au yulhiquhu bi ahli bid'ah. Yang menyelisihi dimasukkan kepada ahlul bid'ah. Waqad wasala bihimul hal ila ta'an fil imam Ibn Baz wal Fauzan wal Luhaidan wal Bani wa ghairihim. Dan puncaknya, ya, Mahmud al-Haddad, celaannya sampai kepada merembet pada sampai kepada al-Imam Ibn Baz, Fauzan, Luhaidan, Al-Albani, dan selain mereka. Hatta inna ahadahum kana yaqra'u 'ala al-Imam Ibn Baz fi as-sayf bi Ta'if kitab as-sunnah li Ibn Abi 'Asim fatratan min az-zaman. Fataraka faqila lahu fi dhalik faqala kuntu aqra'u li uqimal hujjata 'ala Ibn Baz. Subhanallah. Sampai salah seorang dari mereka, dari Haddadiyah, membaca di saat itu di hadapan Syekh Ibn Baz di musim panas, liburan musim panas di Taif, kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, beberapa waktu. Kemudian ditinggalkan. Ditanya, akhirnya dia menjawab, dahulu atau saat itu aku membaca kitab tersebut untuk menegakkan hujjah di hadapan Syekh bin Baz. Subhanallah. Qultu wa ayyu hujjatin yuridu an yuqimaha hadzal ghir 'ala al-'ilm asy-syamikh wal jabal tsabit. Kata penta'lif, hujjah yang mana yang dia inginkan untuk ditegakkan di hadapan Syekh bin Baz rahimahullah yang beliau memiliki ilmu yang samih, ilmu yang kokoh, wal jabal sabit, ya barakallahu fikum, ibarat beliau seperti gunung yang kuat, nasirus sunnah, beliau adalah penolong sunnah, qami'ul bid'ah, qami'ul bid'ah wal mubtadi'ah, ya pelumat penghancur kebid'ahan dan ahlil bid'ah. Ala qabbahallahu ahlal bid'ah wal ahwa. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan, menjatuhkan na'am ahlul bid'ah wal ahwa. Wa amma sayyiduhum Mahmud al-Haddad fa innahu yata'an fi man yusi bi kitabil aqidah at-tahawiyah. Adapun pemimpin mereka Mahmud al-Haddad, fa innahu yata'an, ia mencela na'am pada orang yang berwasiat untuk membaca kitab Aqidah Tohawiyah. Orang yang berwasiat menyeru, mengajak, na'am, menganjurkan untuk membaca kitab Aqidah Tohawiyah karya Imam At-Tahawi, memang benar beliau punya ketergelinciran. Baik, kita akui. Barakallahu fikum. Tetapi bagaimana sikap ekstrim mereka, ghulu. Barakallahu fikum. Ya, sekali kebas, sekian dijatuhkan. Iyadan billah nas'alullah salamal afiyah. Tidak mengenal, barakallahu fikum, bagaimana juhud ulama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Wa fayakul daraja kathirun min ahli sunnah al-mu'asirin ala al-wasiyyati bi kitabil aqidah at-tahawiyah wa syarhih. Kata Mahmud al-Haddad, sekarang sudah mulai banyak dari ahli sunnah al-mu'asirin di masa-masa ini, kata Mahmud al-Haddad, mulai mewasiatkan, mulai menganjurkan untuk membaca kitab Aqidah Tahawiyah dan syarahnya. Ini ucapan Mahmud al-Haddad. Yakni dia ini memberitakan seperti ini bukan berita saja, tapi pengingkaran. Sekarang ini sudah mulai orang-orang di masa ini menganjurkan untuk membaca kitab ya, Aqidah Tahawiyah dan syarahnya. Ini pengingkaran. Bukan sekedar pemberitaan, kalimat berita, tidak. Aqul, kata penta'alik, inna minal ladhina yusuna bihi, sesungguhnya termasuk dari orang-orang yang mewasiatkan untuk membaca kitab Aqidah Tahawiyah, siapa? Al-Imam Ibnu Baz. Bal innahu yudarris hadzal kitab litullabi fil masjid. Bahkan Ibnu Baz, Syekh bin Baz, mengajarkan kitab ini di masjid. Kama yunkir ala al-muhaddits al-Albani, sebagaimana pula dia juga mengingkari Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah. Mahmud al-Haddad juga mengingkari, mengkritik Syaikh al-Albani rahimahullah yang mentakhrij kitab Aqidah Tahawiyah. Barakallahu fikum. Biduni tanbihin, tanpa ada tanbih. Ini tertulis pada kitabnya Aqidah Ibni Abi Hatim wa Abi Sur'ah. Pada halaman 90 Mahmud al-Haddad. Qultu qabbahallahu ahlal bid'ah ya'khuduna ma lahum wa yatrukuna ma 'alaihim. Sungguh celakalah ahlul bid'ah, mereka mengambil yang menguntungkan mereka, yang memihak mereka, tetapi meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan mereka. Yang tidak setuju dengan mereka, meninggalkan apa yang tidak mendukungnya. Fa innal haddad nafsahu mutanaqib. Karena sungguhnya Mahmud al-Haddad ini sendiri mutanaqib orangnya. Ya. Orangnya bertolak belakang, plin-plan. Barakallahu fikum. Akan disebutkan wa hadza min fadlillahi ta'ala an faddaha haula. Ini keutamaan dari Allah. Allah membongkar kejelekan, kejahatan, kerusakan mereka. Faqad istakhraja tahrij ahadits ihya ulumiddin. dia sendiri Mahmud al-Haddad mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin karya siapa? Karya siapa? Ghazali, yang sudah jelas terang benderang apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin barakallahu fikum. Dan kitab Ihya Ulumuddin jelas baik dari pemikiran ini itu barakallahu fikum, tasawuf dan semisalnya. Sebelum Al-Ghazali rujuk dari pemikirannya rahimani wa rahimakumullah jami'an, dia sendiri mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin tapi mengkritik Asy'ari al-Albani rahimahullah. Mutanakid, mutanakid, bertolak belakang pelin-pelan, mencela orang lain tetapi diri sendiri tidak diperhatikan. Iya dan billah, nas'alullah salamun afiyah. Wal kathiru ya'lam ma fi hadzal kitab min tawamin 'idham, dan kebanyakan orang sudah tahu apa yang ada sungguhnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dari tawam 'idham, bencana yang besar di dalam kitab tersebut ada. Barakallahu. Wa ma hadza lam yunabbi wa lam yu'alliq. Bersama dengan ini dia mentahrij, tidak memberikan tanbih, tidak ada pemberian perhatian di sana, tanbih ini, oh ini bahaya, ini pemikirannya salah, enggak ada. Walam yu'alik, tidak memberikan ta'alik, ini pemikiran yang salah, ini kalimat ini mengarah kepada pemikiran demikian, enggak ada. Walam yuwaddih mawatinal atab fil kitab walam yunaqqihhu. Dia juga tidak menjelaskan tempat-tempat al-atab, kerusakan-kerusakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut, tidak ditanbih, tidak ada penjelasan penerangan. Seharusnya ini di poin ini, ini kesalahan, ini bahaya, ini demikian demikian. Barakallahu. Walam yunaqqih, tidak pula memperbaiki, tidak pula membenarkan, menyalahkan, tidak ada, tidak ada tanqih padanya. Fa ayyu tanaqudin akthar min hadza, maka tolak belakang mana yang lebih besar dibanding ini? Tidak ada lagi. Ini sudah. Barakallahu fikum. Fasaktan ma bainal kitabainil mazkurain, maka sungguh sangat-sangat jauh berbeda antara dua kitab tersebut, takhrij Al-Albani terhadap Aqidah Tahawiyah dengan takhrijnya Mahmud Al-Haddad terhadap Ihya Ulumuddin, sangat jauh. Bainal masyriq wal maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan masih banyak lagi ta'liq dari beliau, penjelasan tentang bagaimana Firqatul Haddad, Haddadiyah Mahmud Al-Haddad, pemikirannya, penyimpangannya, kesatannya. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diketahui, nah, sehingga kita mengerti bagaimana barakallahu fikum sejarah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat, sehingga kita bisa menghindari darinya, kesatannya, kesalahannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada majlis kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Namu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam. Taqabbalu barakatuh.